إذا طلعت تزاور قل للذين آمنوا وقل للمؤمنات. نعم berikutnya. تأويل ما لم تستطع عليه. نعم satu lagi. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. نعم berikutnya. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. نعم berikutnya. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. نعم ulang lagi. آتوا وقلوبهم وجلة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. نعم berikutnya. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. نعم berikutnya. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تستطيع. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعم تفضل. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. نعم. إن الله من بعد إكراههن من هذا عين من بعد سورة عين تكبر جلال من بعد إكراههن أولاً. من بعد إكراههن غفور رحيم. أولاً. فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. طيب berikutnya idgham المتجانسين. idgham المتجانسين. idgham متجانسين yaitu idgham pada dua huruf yang sejenis. Ada huruf sukun, berikutnya adalah huruf lain, namun masih dari jenisnya, maksudnya dari satu makhraj. Ya, beda huruf namun satu makhraj. Nah, tentunya ada perbedaan sifat. Kalau beda huruf ada perbedaan sifat. Dal pada ta, dal sukun pada ta. Ya. Maka dimasukkan dengan sempurna. Ud, ya, udtum. Udtum, ya, tidak ada lagi huruf dal. Nah. Dal pada dha. Sama, ya. Keduanya dari satu makhraj. Il. Huruf dal sama sekali hilang. Ya, jadi hilang. Hilang zatnya, hilang juga sifatnya. Jadi tidak kita masukkan, masih menyisakan sifat tarkik misalkan. Id, tidak, tapi langsung tebal. Il. Yang terbaca langsung huruf wa mufakhamah dengan sifat-sifatnya secara utuh, ya. Huruf zal hilang zatnya dan juga semua sifatnya. Nah. Dan memang tadi yang kita baca semua contoh-contoh yang ada pada idgham mutamatsilan itu termasuk dari jenis idgham kamil. Ya, idgham apa? Kamil, idgham yang sempurna. Tanda idgham kamil adalah tasydid, ya. Tanda idgham kamil adalah tasydid. Nah, pada huruf yang diidghami. Jadi kalau idgham kamil melazimkan apa? Hilangnya huruf yang diidgham zatnya dan sifatnya. Ya, datnya dan sifatnya. Nah, kita baca contoh berikutnya. Wadda'ifah. Wadda'ifah. Langsung ke huruf to, ya. Ta-nya hilang. Sifat tarkiknya hilang, sifat hamasnya hilang. Athqalad da'awa. Athqalad da'awa. Yalhadzalik. Il walam tum. Baik. Berikutnya. Il walam tum.

Jadi dibaca seperti idhar halqi. Ya, namun ini pada huruf-huruf wawu dan ya. Baik, kalimatnya ya terbatas. Ada empat saja. Sinwan, qinwan, bunyan, ad-dunya. Baik, coba kita baca halaman 116. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ Dilanjutkan. Fadol. Sudah semua. Fajar. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun taniyatun wa jannatin min a'nab. Baik. Sekali lagi. Wa minan nakhli min طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات قلناها قران وجنات وجنات من أعناب نعم berikutnya إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص نعم صفا تعمل bertemu kaf terjadi ikhfa dan suara gunnah betul-betul terpusat pada pangkal hidung. Soffeng, ya, soffeng, tidak lagi ada suara di mulut. Soffeng, ya, bukan soffeng, tapi langsung dipindahkan ke pangkal hidung semua. Soffeng ka'annahum, ya, nonton. Diulangi. Kaannahum bunyanum marsus. Nah, Allah alam kalau meneruskan kembali langsung aja. Kaannahum, tidak perlu diulang dari soffan. Baik, berikutnya. Yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bunu 'alaihim bunyana. Ulangi lagi. Idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bunu 'alaihim bunyana. Naam. Barakallahu fiik. Naam. Idhar yang penting apa idhar? Ya, ini membaca huruf tersebut dengan sempurna dalam arti sesuai dari makhrajnya dan tidak menambah ukuran gunnah ya kalau nun ya. Itu aja yang penting sifat-sifatnya muncul semua ya. Tawassut itu bunyan kalau sambil ditekan kemudian malah menjadi menghilangkan sifat ya. Tawassut ya, itu namanya bukan idhar. Bunyan itu mirip dengan saktah ya. Bunyan, bunyan tetap ada gunnahnya. Tetap ada gunnahnya. Nah. Berikutnya. Sudah ya, betul. Ulaikal ladzina ishtarul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab. Naam. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة نعم يشرون

tidak ada ya. Karena terjadi apa? Ikhfa nunnya tidak ada lagi tanda sukun. Fitnatun yanqalab. Tidak ada, tidak ada. Ya. Aslinya tidak ada tanda sukunnya. Kalau antum lihat di mushaf, tanda sukun tidak ada. Ya, karena sudah mengalami perubahan makhraj ya, karena ada ikhfa tadi. Fitnatun yanqalab. Tanda sukun di atas nun tidak ada dalam mushaf. Ya, teman kita datangkan di sini untuk menunjukkan ada pertemuan ya, pertemuan sukun. Baik. Halaman berikutnya. Khairun yatma'anna bih. Khairun yatma'anna bih. Nuhinil mursalin. Nuhinil mursalin. Wal waznu yawma idhin al-haq. Wal waznu yawma idhin al-haq. Naam, lanjutkan. Berikutnya. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا أَوْ لَهْوًا فَضُّوا. Sempurnakan kasrah lahwan dan tipis lahwan faddu. Lahwan faddu. Naam. أَصَابَهُ خَيْرٌ يَتَمَأَنَّ. Tebalkan huruf ta. Khairun yatma'anna bih. Khairun yatma'anna bih. Naam. Berikutnya. Sawa'an il'akifu fihi wal-bad. Naam. Kadzabat qawmu nuhin il-mursalin. Kadzabat. Kadzabat qaum nuhin al-mursalin. Naam. Berikutnya. Nubashshiruka bi-ghulamin ismuhu Yahya. Naam. In hadha illa ifkun iftarah. Naam. Berikutnya. Al-ula dua harakat. Wa annahu ahlaka 'adan al-ula. Naam. Al-mulku yawma idin al-haqqu lir-rahman. Naam. Berikutnya. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qawman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum qawman tanwin qawman qawman qawman aywa qawmanillah. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ. Naam. Baik. Terutama kalau bertemu tanwin dengan apa? Huruf tasdid itu dikiranya apa? Sudah diidghamkan, ya. Diidghamkan. Naam. Baik. Berikutnya ad-darsu pelajaran yang ke-90. Membaca hamzah wasal pada fi'il. Membaca hamzah wasal pada fi'il. Naam. Pada fi'il, fi'il pada af'al ya. Sering kita dapati diawali dengan adanya huruf alif ya. Yang didatangkan untuk apa namanya? Untuk diberi harokat ketika diawali bacaan darinya. Misalkan kalimat iqtarab ya. Alifnya dibaca dengan kasrah iqtarab. Yadrib dibaca dengan kasrah. Udkhulu dibaca hamzahnya dengan dhammah ya. Pada fi'il kita mengenal kaidah bahwasanya hamzah wasal dibaca dengan kasrah bila huruf yang ketiga ya adalah fathah atau maftuh atau maksur ya. Maftuh atau maksur. Iqtarab atau yadrib. Bila huruf yang ketiga adalah madmum maka dibaca dengan dhammah, hamzahnya dibaca dhammah. Nah.